terus tonton di acara Dangdut Pantura ya di Indosiar. Indosiar. Di sana ada Bang Sodik. Saya sebagai mentor, Terima kasih, matur nuwun. Wow. Dan Mas Sodik, sebentar dulu. Duet mana nih, Mas? Iyalah. Ini panjenengan. Saya tak coplok ya, Mas. Oke, saya daulatkan dengan si Ratu Kinyisnya Indonesia, Ratu Kinyisnya Monata, untuk memenuhi atensi dari seseorang. Dia adalah Mas Edi Badut yang request sebuah lagu Dinding Kaca, ya. Dan dari kolaborasi penduet yang berikut ini ada Bang Sodik, juga artis yang bakal kita panggil berikut ini. Lagu yang kedua setelah Dinding Kaca, nanti ada permintaan dari Windy Pujo di Taiwan, judul lagunya adalah Tak Setia. Terus kemudian yang terakhir, ini spesial untuk Mas Raino di Indonesia. Judul lagunya adalah Cinta Berduri. Nah, siapakah penduet dari Bang Sodiknya Monata? Rere Amora Monata. Bang Sodik, silakan. Oke, Mas Bro. Spesial buat Mas Edi Badut. Di wong iki buka awen. Selamat siang saudaraku yang di belakang, selamat siang saudaraku. Juga kasih hanya sebatas mata, walau kita pernah Dinding Kaca. cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Pundi-pundi rupiah matur nuwun. Iya.